Mitra Bisnis, jajak pendapat Kompas pada periode Januari 2010 hingga Oktober 2013 menghasilkan makin terpuruknya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kementerian di periode pemerintahan Presiden SBY. Dari survei ini terlihat, 83% tidak puas dengan masalah penegakan hukum, 60% pada Kementerian Pertanian, dan 80% pada masalah perekonomian. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Bang Boni, apa komentar Anda soal ini? Jajak pendapat Kompas, ya itu logis sih, tanpa survei juga orang bisa merasakan. Jadi gini loh, survei Kompas itu menurut saya sih satu justifikasi terhadap apa yang masyarakat alami dan rasakan. Ya itu bukan hanya pertanian lah, pertanian ini kan kebetulan kan memang luti jadi masalah besar ya. Dan kementerian lain, tenaga kerja, orang juga marah, orang juga frustrasi, orang juga nggak percaya. Ya. Begitu juga kementerian-kementerian yang lain. Nah, artinya apa? Trust masyarakat terhadap sistem ini sudah menuju ke titik nol. Dan dalam banyak aspek, ini sangat negatif. Dalam konteks pemilu, dia bisa memicu golput. Dalam konteks yang lebih luas, dia merendahkan semangat atau respek orang, masyarakat terhadap negara. Nah, itu yang terjadi kemudian negara tidak berwibawa. Apalagi kalau pemimpin secara personal juga tidak berwibawa, itu juga masalah. Nah, jadi memang ini rumit persoalannya. Masyarakat juga tidak akan menilai secara parsial. Dia tidak hanya menghakimi satu kementerian terdepan. Tapi pandangan itu kemudian mengalami generalisasi. Sehingga mereka akan mengatakan, sudahlah, pemerintah sama aja. Pemilu apa gunanya? Politik memang rakus dan urusan elit. Jadi bukan urusan rakyat. Nah, persoalan-persoalan macam ini bisa berujung pada satu kejenuhan sistemik dan kolektif. Sehingga orang akhirnya mengalami apatisme. Saya menduga tingkat partisipasi dalam pemilu ke depannya makin menurun. Ya terkait dengan kinerja dari pemerintah, eksekutif, legislatif, dan lain-lain yang merupakan representasi dari negara. Sebetulnya gini, itu antara respek terhadap hukum dan solidaritas. Ini memang dua hal yang di negara kita, dalam kultur politik kita itu belum bisa dipisahkan. Umumnya orang akan menjadikan solidaritas sebagai alasan kenapa dia membela anak buahnya atau bosnya ketika terjadi sebuah skandal sistemik dalam suatu institusi gitu ya. Misalnya dirjennya kena, menterinya mungkin bela, atau menterinya kena terus kemudian anak buahnya bisa pasang badan. Dan ini sebetulnya ada cara berpikir yang keliru. Ada prinsip solidaritas yang disalah tafsirkan oleh para pejabat kita. Sehingga mereka merasa tidak ada salah ketika mereka saling membantu di dalam memanipulasi data-data hukum atau di dalam upaya untuk membelokkan fakta hukum dalam skandal-skandal yang muncul. Dan yang kedua, pasti lepas dari solidaritas, memang tidak ada semangat ideologis, tidak ada semangat berbasis pada etika untuk betul-betul mengedepankan peran timbang kepentingan-kepentingan rasial. Yang terjadi kan kemudian orang tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah ketika mereka memanipulasi fakta hukum, yang penting selamat. Karakter seperti ini terjadi tidak hanya di satu kementerian, tapi di banyak kementerian, dan juga tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif, di yudikatif, dan semuanya. Sebenarnya ekonomi ini, saya sih lebih menyalahkan pemerintah karena mereka tidak memperkuat fondasi ekonomi domestik, tapi mereka bermain pada ekonomi makro dan bertumpu pada investasi asing dan pinjaman-pinjaman. Akibatnya apa? Begitu trust terhadap pemerintahan, begitu pasar kemudian melihat akan ada perubahan besar, orang tidak lagi bertumpu pada SBY dan kementeriannya. Itu pasti akan berpengaruh kepada pasar modal dan sebagainya lah ya. Antara gerak pasar dan gerak politik itu tidak bisa dipisahkan, karena politik mempengaruhi lebih dari 70% realitas ekonomi. Nah itu yang terjadi belakang ini, banyak masalah korupsi yang menyebut nama Cikeas, menyeret orang-orang penting di sana, sehingga masyarakat kemudian mulai tidak percaya dan ragu terhadap pemerintahan ini. Apalagi ini mau berakhir. Keraguan itu kemudian ditangkap oleh pasar dan menjadi keraguan pasar. Sehingga saya kira kalau rupiah melemah dan usia ekonomi, itu berkaitan dengan korupsi-korupsi politik yang bersentuhan dengan pusat pemerintahan. Tapi Bang, bukankah kita juga sering melihat pihak kementerian yang menunjukkan keberhasilannya lewat media iklan? Persoalan ini pernah ditanggapi serius oleh KPU. KPU mengeluarkan peraturan bahwa 6 bulan sebelum pemilihan tidak boleh ada lagi pejabat publik yang menjadikan dirinya sebagai pemain iklan atau tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kampanye pribadi atau partai politiknya. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian menteri-menterinya juga merasa tidak ada hal yang mengikat terlalu keras. Sehingga mereka bebas menjadikan program-program kementerian itu sebagai alat untuk kampanye. Ada ada yang mukanya kelihatan, ada yang cuman kata-katanya, kalimat-kalimat ucapannya dengan nama lengkap di banner-banner yang ada di jalan, ada juga yang suaranya keluar di iklan-iklan elektroniknya. Baik Bang Boni, mengacu pada jajak pendapat Kompas ini, apakah Anda optimis Bang, di pemerintahan selanjutnya kondisi ini bisa semakin membaik? Ya tergantung masyarakat memilih atau partai politik mengusung figur macam apa. Kalau tetap pemain-pemain lama ya, saya sih nggak melihat ada perubahan. Meskipun pemain baru, kalau tidak disertai perubahan sistem internal dari kekuasaan itu sendiri, tidak akan ada perubahan. Sistem internal maksud saya gini, kalau partai politik asalnya, kalau rekan-rekan koalisinya, kalau manajemen pemerintahnya tidak mengalami perubahan, tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah seperti korupsi, ya sindikat-sindikat kejahatan dan sebagainya. Karena ini praktik yang sudah berlangsung lama, dia menjadi sistem. Maka menyelesaikannya bukan pada kekuatan individu, tapi pada kekuatan sistem. Jadi pemilu 14 mestinya tidak hanya melahirkan figur baru, tapi juga menghadirkan sebuah sistem baru dan paradigma baru di antara kelompok yang berkuasa, sehingga mereka bisa melakukan transformasi. Demikian pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Saya, Mandariska.